Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا رب احشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد sangat kami cintai kami muliakan Guru Mulia Habibuna Bakir Al-Attas, semoga Allah senantiasa memberikan kepada beliau umur panjang dalam ketaatan serta sehat sehingga bisa terus membimbing kita, mendoakan kita, menegur kita di saat kita melakukan kesalahan, dan semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada hamba-hamba seperti beliau dan semua para dzurriyah habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang sangat kami cintai pengurus pelaksana pendidikan Universitas Pekalongan, dimulai dari yang sangat saya cintai Bapak Ketua Yayasan, Rektor, para dosen dan semua yang berjuang di dalamnya, semoga Allah memberikan keikhlasan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan semoga Allah menjadikan mereka semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama-ulama Rasulillah yang ada di sini yang sangat kami hormati, kami muliakan, dan semua para pecinta-pecinta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prasangka baik kami kepada Allah bahwa malam ini yang datang ke tempat ini adalah hamba yang dipilih oleh Allah sebagai pecinta Rasulullah. Karena judulnya adalah Unikal Bersolawat. Kami yakin, seyakin-yakinnya, hanya pecinta Nabi yang senang solawat. Dan beruntunglah, beruntunglah dan beruntunglah orang yang masih dirindukan untuk berselawat, berkumpul untuk berselawat, berkumpul untuk semakin kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun Anda, sebesar apapun kiprah Anda di dunia ini, sebesar apapun, setinggi apapun jabatan Anda, sebesar apapun kiprah Anda di dunia ini, jika Anda tidak kenal Nabi Muhammad, maka ketahuilah nol, Anda tidak ada artinya. Maka dari itu, apapun yang selama ini kita lakukan hendaknya menuju kepada Rasulullah baru sempurna. Maka kalau di tempat ini ada pejabat yang kenal Nabi, maka itu pejabat yang selamat. Kalau di tempat ini ada seorang kaya yang kenal baginda Nabi Muhammad, itulah orang kaya yang selamat. Mahasiswa yang rindu baginda Nabi Muhammad adalah mahasiswa masa depannya cerah. Maka dari itu, wahai anak-anakku semua, para mahasiswa dan pemuda-pemuda yang ada di sini, jangan melakukan sesuatu kecuali engkau sambungkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau boleh menjadi apapun, tapi menjadi siapapun yang mencintai Rasulullah. Jadikan Rasulullah selalu dalam kehidupanmu. Ada 17 fakultas ya yang ada di kampus ini. Ketahuilah bahwasanya Anda bisa menjadi pelaku hebat di negeri ini. Akan tapi kuncinya adalah satu, Anda harus kenal Nabi Muhammad. Sehebat apapun dirimu dalam ilmu dunia ini, kalau tidak kenal Nabi Muhammad sia-sia. Begitu sebaliknya, jika kalian semua, hai para mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, Jika mulai saat ini dan seterusnya engkau sambungkan hatimu dengan Rasulullah, maka itulah masa depan mahasiswa yang sesungguhnya. Maka harus kita terus belajar mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, ada namanya seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Beliau bercerita bahwasanya ada seorang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu datang kepada Rasulullah dan minta izin. Idzan li bizzina ya Rasulullah. Izinkan kepadaku untuk melakukan zina. Allah. Lihat. Izinkan kepadaku untuk melakukan zina. Seorang sahabat datang kepada Nabi, dia mau menikah tidak punya bekal. Dia belum ngerti solusinya seperti apa. Datang kepada Rasulullah minta diizinkan untuk berzina. Lihat Nabi yang penuh kasih melihat anak muda yang dengan kepolosannya, dia bukan seorang pezina, akan tapi dia mengetahui dirinya punya syahwat yang bergolak sebagai anak muda yang ada godaan, matanya, telinganya mendengar sesuatu yang bangkitkan syahwatnya. Dia mau menikah, belum punya kesempatan, mungkin masih pendidikan waktu itu, atau mungkin belum ada kesempatan untuk menikah yang jelas. Akhirnya datang kepada Nabi mau cari solusi. Ya Allah, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku untuk melakukan zina. Nabi yang penuh kasih memanggil, utnu minni, mendekatlah kepadaku wahai anak muda, utnu minni, mendekatlah kepadaku. Kemudian Rasulullah mengajak dialog dengan akalnya, karena dia anak muda. Anak muda yang sekolah, kalau zaman sekarang masuk kampus, akalnya jalan, bisa diajak dialog. Lalu Nabi bertanya, apakah kau senang kalau ini terjadi ummika kepada ibumu? Maksudnya, kalau seandainya ibumu dizinai bagaimana wahai anak muda? La, ya Rasulullah, aku tidak rela itu terjadi. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kau rela jika itu terjadi kepada saudarimu? Laki-laki itu menjawab, la, tidak ya Rasulullah, aku tidak akan rela. Apakah kau rela kalau itu terjadi kepada putrimu? Laki-laki itu menjawab, pemuda itu menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak rela jika itu terjadi kepada putriku. Lihat, Nabi mengajak dialog dengan akalnya dulu. Dan perlu menggunakan akalnya. Akalnya tidak bisa nerima kalau ada berzinaan. Akan tapi bergolaknya syahwat kadang menjadikan orang biarpun ngerti zina itu haram, tapi kenapa masih melakukannya? Ngerti zina tidak boleh, kenapa melakukannya? Kemudian setelah itu baginda Nabi memegang dadanya pemuda tersebut. Setelah dipegang dadanya, dipandang oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir lahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah anak muda ini, ya Allah. Ampunilah anak muda ini. Dan jaga, bersihkan, sucikan hatinya dan jaga syahwatnya, kemaluannya, ya Allah. Seketika itu anak muda itu langsung sejuk hatinya dan berkata, ya Rasulullah, aku boleh saat ini tidak akan lagi melakukannya. Dari riwayat ini para ulama ahli tarbiyah menyebutkan, tidak cukup engkau memenuhi otakmu dengan ilmu, akan tapi di situ perlu namanya tarbiyah, pendidikan. Dia ngerti kalau zina itu jelek, akan tapi dia masih ingin melakukannya. Tapi di saat bersentuhan dengan Nabi Muhammad, disentuh dadanya oleh Nabi Muhammad, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejuk hatinya sehingga dia berkata, aku tidak akan melakukannya. Wahai anak muda yang ada di sini, tidak cukup engkau mengerti bahwasanya zina itu haram, tidak cukup engkau mengerti bahwasanya minuman keras itu haram. Ketahuilah, kita perlu seorang murabbi, seorang pendidik. Kita harus sambung dengan seorang guru yang menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua harus ikut jalurnya. Kalau tidak ikut jalurnya, tidak akan sampai. Kalau saya sakit, saya harus pergi ke dokter, karena dokter lebih tahu urusan jasad saya. Kalau saya ingin bangun, maka saya perlu seorang arsitek alumni Unikal. Pembangunannya harus seperti itu. Kalau saya mencoba merancang-rancang sendiri, akan roboh itu bangunan. Semua ada ahlinya. Dan semua orang tidak akan percaya kalau orang tidak pernah sekolah. Misalnya, ada seorang secerdas apapun membaca buku ilmu kedokteran bertumpuk-tumpuk, kalau besok lalu pasang pelang, dokter Yahya tidak akan terima orang, tidak akan mau. Dia harus ada pendidikan sampai lulus dari fakultas kedokteran, kemudian setelah praktek, kemudian baru mendapatkan izin boleh memasang plang kalau dia seorang dokter. Akan tapi zaman sekarang lihat urusan agama, semua orang boleh ngomong. Internet menjadikan orang liar di dalam mencari ilmu. Lihat, karena itu tidak menyambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang perlu adalah manhajnya orang dulu, talaqqi, duduk dengan guru bersama seorang guru. Nyambung. Inilah yang harus kami hadirkan pada kesempatan ini. Artinya urusan agama engkau harus mencari kepada ahlinya. Suatu ketika ada seorang anak muda bertanya, "Buya, kalau saya ingin benar, apakah aku harus mondok?" Kami jawab, "Tidak harus mondok. Engkau bisa masuk di kampus yang serius, IP tertinggi, paling hebat di kampus, akan tapi sambungkan hatimu dengan seorang guru yang bakal selalu melihatmu, membimbingmu, menghantarkanmu kepada Allah dan mengingatkanmu di saat engkau melakukan kesalahan." Hari ini kami tidak akan panjang lebar karena ada titipan, katanya ada tanya jawab. Intinya pesan yang paling istimewa, wahai anak-anak kampus yang saya cintai, negeri ini di tanganmu. Engkau harus berjaya. Kami berharap di sini ada lulusan di sini jadi presiden. Tapi presiden yang ahli sujud, yang kenal khabaib, kenal ulama, kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden kalau salat dengan derai air mata, baca Al-Qur'an dengan derai air mata, Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Allah Maha Kaya. Kita ingin konglomerat pengusaha terbesar di Indonesia ada dari Unikal. Yang ahli sujud, yang kenal Allah, kenal Nabi Muhammad. Teruskan wahai anak-anakku, lanjutkan pendidikanmu, akan tapi sisihkan waktumu untuk kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali engkau membaca selawat? Selawat bukan setahun sekali di gedung ini, bukan. Ini belajar berselawat. Pastikan dirimu sehari tidak kurang membaca selawat 300 kali. 300 kecil. Anda dari sini sampai ke angkot sana sudah 300. 300 yang serius minimal. Kau sebut baginda Nabi di saat membaca selawat, hadirkan di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang akan menjadikan orang jauh dari maksiat. Ada yang bertanya, enak sekali orang tadi ya, dia pengen bermaksiat, disentuh dadanya oleh Rasulullah langsung tidak bermaksiat. Karena waktu itu masih ada Nabi. Ada Nabi, enak ya kalau saya gelisah lalu maksiat, saya datang kepada Nabi, disentuh dada saya, selesailah. Tapi sekarang Nabi tidak ada. Jawabannya, jangan katakan Nabi tidak ada. Semestinya Nabi selalu di hatimu dan tidak pernah jauh dari hatimu. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Inilah yang perlu kita hadirkan di kampus. Kami berharap, termasuk pesan-pesan daripada Guru Mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun yang sampai hari ini belum terlaksana, adalah kami membuat pesantren di samping kampus, pesantren mahasiswa. Kerabat mahasiswa potensi besar untuk negara ini. Akan tapi kita ingin memberi roh sehingga ada kerjasama Pak Rektornya, dosennya, mencetak akalnya, membuat akalnya berjaya di dunia. Yang lain para ulama, para habaib memberi rohnya sempurna. Kita sama-sama menciptakan generasi, menghadirkan generasi yang kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu wahai anak-anakmu, wahai anak-anakku semuanya, ketahuilah bahwa ilmu yang kau cari saat ini di kampus kelihatannya adalah ilmu dunia. Tapi kalau jadikan itu sebab engkau dekat dengan Nabi Muhammad, itu akan menjadi ilmu akhirat. Kemudian tadi, masalah tarbiyah, kenal dengan seorang guru yang akan membimbingmu, memudahkan kita untuk jauh dari kemaksiatan. Kadang kita duduk dengan seorang soleh itu, sehari dua hari itu pengaruhnya kuat sekali kepada kita. Susah melakukan kemaksiatan. Karena apa? Orang soleh yang kita duduk dengannya, dia adalah pernah duduk dengan gurunya, dengan gurunya, dengan gurunya, dengan gurunya, dengan gurunya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengembalikan manhaj talaqqi. Biarpun Anda hadir seminggu sekali kepada seorang guru, luar biasa. Akan tapi zaman-zaman rusak, zaman teknologi, tidak mau duduk sama ulama, tidak mau duduk dengan orang saleh, ustadznya adalah ustadz Google sama ustadz Yahoo. Ini problem. Tidak bisa. Google sama Yahoo untuk menghantarkan pada guru mulia. Boleh. Misalnya ada guru yang jauh di sana, misalnya di Hadramaut sana. Ada Habib Umar, ada Habib ini yang punya web-web, kita mau ke sana. Okelah. Akan tapi kadang zaman sekarang anak-anak muda lihat, karena mencari wawasan melalui internet begitu mudahnya, sehingga setelah itu kalau ke guru malas-malasan. Problem anak muda itu ada dua. Problem anak muda ada dua. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Syahwat mudah. Kita duduk Tidak dengan orang alim akan mudah diredam syahwat. Mendengar petuah yang benar, baca Al-Quran, syahwat mudah. Tapi kalau syubhat, syubhat itu apa? Salah faham, pemikiran, akidah sesat, terjerumus, ini yang susah. Kelihatannya benar tapi salah. Akidahnya ahli salat insyaallah benar. Shallu ala sayyidina Muhammad. Inilah kalau syubhat harus kita punya benar-benar ini. Syubhat lebih berat daripada namanya syahwat. Semua adalah tantangan bagi anak muda. Syahwat sama syubhat. Syahwat. Urusan syahwat pribadi, akan tapi ketahuilah. Syahwat itu sebabnya karena kita suka mencari-cari syahwat. Ini juga problem. Kalau seandainya sebab pembangkit syahwat kita tinggalkan, syahwat akan redam secara otomatis. Kalau syahwat yang dicari susah diredam. Na'udzubillah, anak muda yang kerjaannya melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat. Mengundang syahwat, tidak bisa memangkas syahwatnya. Tapi kalau seorang menjaga matanya, menjaga tontonannya, menjaga pandangannya, maka secara otomatis syahwat akan rendam. Begitu mudahnya urusan syahwat. Akan tetapi yang satu lagi, syubhat. Apalagi di zaman ini, lihat, di era global ini, lihat. Dunia setan pun menjual akidah. Orang sesat menjual akidah dengan mudah melalui televisi, radio, buku-buku yang dibagi-bagi, sehingga orang yang semula di akidah yang benar tiba-tiba berkumpul dengan orang yang sesat. Sehari saja akan menjadi sesat. Hati-hati wahai anak-anakku, maka membaca urusan ilmu kedokteran kalian boleh membaca di mana-mana. Kalau salah paling hanya urusan sakit jasad saja. Tapi kalau kalian membaca buku yang salah tentang iman dan akidah, urusanmu adalah urusan sesat. Suatu ketiga ada sebuah kisah. Ada dua kisah kami hadirkan agar kalian waspada urusan iman dan akidah. Yang pertama adalah ada Sayyidina Umar bin Khattab tuh datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ini ada kabar, ini ada satu hal yang sangat baik yang saya temukan di Taurat dan Injil." Ingat, Taurat dan Injil sudah dirubah. Tapi ingat, biarpun sudah dirubah, tidak semuanya salah, tentu ada yang benar. Karena tidak semuanya dirubah. Yang dirubah yang paling mendasar adalah urusan keimanan dan ketuhanan, itu dirubah. Tapi masih ada hal-hal masalah hikmah, akhlak, ada di dalam Taurat dan Injil, itu yang benar dan baik. Sayyidina Umar membawa yang baik dari Taurat dan Injil. Dari Taurat dan Injil yang baik dibawa Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat didatangkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini ada kalimat baik dari Injil dan Taurat." Lalu Nabi berkata, "Ya Umar, ada aku dan Quran, kamu masih menginginkan selain Al-Quran dan selain Al-Quran? Apakah kamu meragukan aku?" "Kalla, tidak ya Rasulullah, aku tidak meragukanmu." "Ketahuilah wahai Umar, kalau seandainya Musa itu hidup, niscaya dia akan menjalankan syariat Al-Quran. Jangan ambil seperti itu." Karena apa? Takut suatu ketika diikuti oleh orang, lalu orang enggak sadar, enggak bisa memilah antara yang benar dan yang salah, sehingga yang salah pun juga ikut diambil. Makanya kalau baca buku jangan, "Wah, akan saya pilah yang benar, akan saya pilah yang salah, kemudian yang salah saya buang, yang benar saya ambil." Itu orang sombong, bakal tersesat. Ngambil dari guru, ini yang kami hadirkan di kampus. Kenapa? Anak kampus menggunakan akal, cerdas. Anda cerdas, tapi ketahuilah, kalau cerdas tidak pakai guru, tidak pakai cara dalam memahami ilmu agama, Anda akan tersesat. Tanda cinta kami pada kalian semua wahai anak-anakku hari ini. Teruskan di kampus, yang sukses di kampus, tapi mohon ikat dirimu dengan guru-guru mulia. Ada Habib Bona Bakir, tanyakan, "Ya Habib, saya ingin punya hadir majlis si ustaz-ustaz muda di sini, di mana?" Tanyakan kepada seperti beliau. Jangan liar melalui browsing-browsing lewat Google. "Saya ingin cari belajar ilmu ini." Belum tentu akidahnya benar. Bisa saja akidah sesat menyesatkan. Bisa saja itu menjadikan sebab permusuhan. Akan tapi ilmu itu harus ada petunjuk, ada sanad sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu dihadirkan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Akan tapi ketahuilah, ini zaman fitnah saat ini. Kalau ketahuilah wahai anak-anakku semuanya, kalau kalian belajar ilmu umum itu aman. Belajar ilmu umum itu aman, tidak ada sangkut pautnya dengan akidah. Menjadilah orang hebat dalam ilmu dunia ini. Tapi justru belajar ilmu agama saat ini, hari ini, zaman ini, di negeri ini harus waspada. Agamamu adalah agama Nabi Muhammad yang mengajarkan kesejukan, keindahan seperti yang dibawa oleh para habaib, para wali songo yang saat ini mendunia ilmunya. Di Indonesia khususnya, lihat, itu ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan keindahan, kesejukan. Itulah yang harus Anda teruskan. Ini yang harus kita lanjutkan. Maka jangan sampai tiba-tiba anak kampus belajar agama sebentar saja langsung petentang-petenteng begitu, mencaci maki di sana sini. Ketahuilah menjauhkan keindahan. Kalau berselawat kami sebelumnya, ini tidak terlalu penting omongan kami ini. Kenapa? Kalau sudah pemuda berselawat itu beres insya Allah. Karena ahli salawat adalah insya Allah pecinta bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kecintaan kami kepada kalian semua wahai anak-anakku, khawatir karena musuh-musuh Allah itu tidak akan diam. Dan juga yang harus kita perhatikan, permasalahan itu adalah bukan di saat banyaknya bakteri. Kalau dalam sebuah tubuh ini, yang menjadi masalah itu bukan di saat banyaknya bakteri di kiri kanan kita. Akan tapi yang menjadi masalah adalah di saat kita tidak punya namanya apa imun, kekebalan. Ya, paham anak-anakku semuanya? Ketahuilah banyak akidah dari dulu juga ada akidah sesat. Jadi yang menjadi masalah bukan masalah akidah sesat itu, yang menjadi masalah kalau diri kita ini tidak punya kekebalan, tidak punya ilmu, tidak punya benteng. Dan benteng akidah kita yang pertama adalah kita punya pegangan seorang guru, guru-guru mulia. Kita punya seperti Habibuna Bakir, beliau punya silsilah guru, Habib Abu Yazid Muhammad Maliki dan seterusnya, ulama-ulama sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah seterusnya, guru yang belajar itu punya guru, punya guru, punya guru, punya guru. Ini adalah urusan ilmu agama. Jadi harus waspada urusan ilmu agama. Ketahuilah, mana lebih penting ilmu agama sama ilmu akhir, ilmu dunia? Ilmu akhir sama ilmu dunia, semuanya penting. Sebab Nabi pun juga tidak menyuruh semua sahabatnya di saat setelah sholat bersama Rasulullah untuk belajar agama bersama Rasulullah. Sebagian dari Rasulullah disuruh, kau berdagang di sana, kau ngurusi peperangan di sana, kau melakukan usaha di sana. Tidak semuanya. Agar Nabi lihat, menjadi pengusaha harus kembali ke masjidku ini, menjadi seorang ahli dalam peperangan kembali ke masjidku ini. Artinya apa? Semuanya kalian bisa menjadi ahli-ahli dalam ilmu dunia, tapi harus semuanya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti akan tahu kalian semuanya siapa yang paling mulia di antara kita, yang ustaz, yang insinyur, atau yang lain yang dokter. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa kepada Allah dan yang paling mencintai Rasulullah. Ustadz sekalipun biarpun imamahnya besar, lebih besar dari ini barangkali, tapi kalau tidak ada cinta kepada Nabi akan tertinggal, tidak bisa mendekat Rasulullah, bahkan mungkin tidak bisa masuk surga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang insinyur, seorang dokter yang sambung hati dengan Nabi Muhammad, ternyata dia kelak bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wahai anak-anakku semua, zaman rusak saat ini, lihat bergolaknya syahwat. Sederhana, kuncinya adalah cari guru yang bisa membimbingmu, guru yang soleh, guru yang menyejukkan hati, guru yang bisa mengarahkanmu di saat kau salah. Kita perlu itu. Jangan sampai tidak punya guru dimanapun kalian berada. Menjadi sebesar apapun dirimu, menjadi seorang apa presiden sekalipun, harus ada orang yang kau bertawaduk kepadanya, dan itulah gurumu. Kalau punya guru, syaratnya ada nanti. Dengan guru harus tawaduk, dengan guru harus mencintai, dengan guru harus percaya. Maka memilih guru yang benar, jangan asal orang nanti. Akan tapi ketahuilah, kata Imam Haddad rahimahullahu ta'ala, kalau ada ketulusan dari hatimu untuk mencari seorang guru pembimbing rohani, maka asalkan engkau serius, Allah akan kirim ke dalam pintu rumahmu sendiri. Jadi intinya wahai anak-anakku semuanya, kalian harus menggabungkan dengan majlis para ulama-ulama masyayikh. Biarpun tidak setiap waktu kalian ke sana, akan tapi ketahuilah harus ada sambung hati. Di saat kalian punya gundah gulana atau kesalahan atau permasalahan, datanglah kepada beliau. Pertama adalah minta doa, kedua minta solusi. Adapun di kampus kau belajar ilmu duniamu untuk membesarkan program-program yang selama ini kalian rencanakan untuk berjaya di negeri ini. Tapi berjayanya orang yang sesungguhnya adalah di saat dia adalah kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali kepada kisah tadi, sahabat Nabi yang tiba-tiba dadanya disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk yang diambil oleh para ahli-ahli tarbiyah di saat mereka mendidik murid-muridnya, adalah juga dengan misalnya memegang dadanya dan seterusnya. Tentunya ini hanya terbatas kepada laki-laki dengan laki-laki, seorang ustadzah dengan seorang ustadz tentunya. Jadi penting sekali, ini menunjukkan bahwasanya berguru itu penting, jangan liar. Kemudian seorang pemuda yang pertama agar sukses, kalian punya tarbiyah, punya pendidikan, punya seorang guru yang kalian kagumi, kalian cintai. Yang kedua, kalian harus punya kecerdasan. Cerdas, tadi kisahnya cerdas, paham. Jadi kalian bisa memilah. Dalam menjalani hidup jangan kalian ikut-ikutan. Hidupnya anak muda enggak boleh, anak muda cerdas tidak akan ikutan. Punya prinsip dong. Dan prinsipmu adalah dasarnya agama. Kalau ini haram, haram. Halal, halal. Tidak boleh, tidak boleh. Punya kepribadian, punya ciri khas. Inilah orang cerdas, anak cerdas. Jadi seorang anak muda yang sukses adalah cerdas. Mudah paham dikasih tahu Nabi, paham. Apakah kamu rela jika perzinaan terjadi pada ibumu? Lalu dia paham. Oh tidak, saya tidak setuju. Karena dia adalah pemuda yang cerdas. Yang repot adalah pemuda yang tidak bisa memilah antara yang baik dan yang buruk. Maka model pemuda ikut-ikutan. Coba anak-anak muda yang cerdas. Kalau ada orang naik sepeda motor, yang buat motor itu dari dulu dipakai rem itu untuk berhenti kalau ada hajat. Sekarang ada tidak anak muda naik motor remnya dilepas? Coba sehat atau tidak akalnya? Remnya dilepas katanya hebat. Matilah setelah itu. Coba. Ini orang tidak cerdas, coba. Akal ini ya, kamu itu kalau aneh, ini kalian sebagai anak-anakku. Kalau dibilang kalian gila senang? Tidak terima, bilang gila, enak. Tapi ada anak sekarang itu cari sesuatu, menjadi minum sesuatu, makan sesuatu yang menjadikan dirinya gila. Dia tidak cerdas dia. Siapapun dia, kalau minum, makan, apa konsumsi sabu-sabu, minuman keras dan seterusnya, nyatakan dia tidak cerdas. Kalian anak muda harus punya suara yang serempak. Yang cerdas adalah yang anti narkoba, anti minuman keras, anti seperti itu. Orang cerdas kok kena sabu-sabu, ini bagaimana ini? Otaknya di mana? Kan begitu. Kalau orang cerdas gak bisa kena ini begitu. Bisa memilah mana yang batil, mana yang hak. Sama anak cerdas berzina. Ya. Cerdas katanya kenal, anak cerdas berzina. Zina itu apa akibatnya? Na'udzubillah, Allah murka. Kemudian permasalahan lagi, na'udzubillah, belum penyakit, belum macam-macam, murka Allah dan banyak problem. Tapi orang cerdas berpikir, datang ke Rasulullah cari solusi. Aku pengen nikah tapi gak bisa, izinkan saya zina. Nabi tidak mengizinkan, didoakan. Kemudian kalau datang kepada ulama akan diberi solusi. Bukan berzina, zina itu problemnya banyak. Perempuan yang nanti tiba-tiba hamil di luar nikah, na'udzubillah, kasihan dia. Dan banyak permasalahan di balik itu semuanya. Masa orang cerdas melakukan zina? Kan ada pintu halal. Pintu halal pernikahan terhormat, bahkan diacar, diramaikan, tidak malu. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang halal dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang cerdas. Jadi anak muda harus cerdas. Kalau tidak cerdas, anak muda ecek-ecek tidak berarti ini. Masa anak muda teler, anak muda mabuk enggak ada. Anak muda berantem, berantem. Anak muda berantem-berantem sama siapa? Tetangganya, sama kawannya, sesama kaum muslimin kadang, Masya Allah. Ini pasti gak cerdas orang itu. Kalau perang kita melawan orang yang mengganggu ketentraman bangsa. Komunis misalnya, ayo misalnya. Dengan orang-orang musuhi kemanusiaan, kayak Israel bisa merangi kaum muslimin. Itu baru benar. Ngomong berantem sama, gara-gara main bola aja berantem, mana cerdasnya? Biarpun katanya ranking 1 di kelasnya enggak cerdas, wong itu temannya kan. Namanya sepak bola itu kan biasanya adalah untuk silaturahim, misalnya persahabatan. Berantem kulit, mecahi kacanya orang. Pasti tidak cerdas yang demikian itu. Maka kita perlu menjadi anak muda yang cerdas. Kalau Anda cerdas, tidak akan kalian melakukan semacam itu. Dikit-dikit berantem. Anak sekolah SMA ini sama SMP itu berantem, na'udzubillah. Luar biasa sampai ada yang mati beberapa waktu yang lalu. Anak SMP berantem sama anak SMP sampai mati. Karena memang dia bukan anak-anak cerdas. Anak cerdas perlu. Anak muda yang hebat adalah anak muda yang cerdas. Yang kedua adalah punya keberanian. Berani bukan berani asal, berani pakai syariat. Berani sesuai dengan kecerdasannya. Berani sesuai dengan tarbiyah yang diajarkan oleh gurunya. Pemberani. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pemberani. Lihat. Hebat beliau berani. Sampai suatu ketika waktu perang Khandaq. Ada seorang musuh yang jago gulat, namanya Amr bin Abdiwud. Ada Amr itu adalah seorang kafir yang jago gulat, jago main pedang. Dengan gagahnya dia menyeru, "Hei Muhammad, siapa yang berani melawanku?" Nabi Muhammad noleh ke kiri kanan. Ada seorang anak muda mengatakan, "Saya." "Biar saya maju ya Rasulullah." Nabi Muhammad noleh, "Ali?" "Ya ya Rasulullah." Nabi menahan dulu, ntar dulu. "Ada yang lain?" "Saya yakin tidak ada yang berani kepadaku," kata Amr bin Abdiwud. Angkat langkah lagi si Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abdiwud. "Saya." Rasulullah noleh lagi, "Ali?" Sampai ketiga mengatakan, "Ali lagi?" "Baik Ali, maju kau." Akhirnya Amr bin Abdiwud bertanya, "Siapa ini?" Aku adalah Ali bin Abi Thalib. Ah, apakah tidak ada yang lebih gede dari ente? Hah? Tidak ada yang lebih gede dari ente? Ana suruh lawan ente. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dicoba dulu saja, tidak usah banyak ngomong. Dan ternyata betul, ulat telah sampai dikatakan begitu dahsyatnya duelnya dua manusia ini, sampai tidak kelihatan itu. Begitu hebatnya, debu menaik, tidak kelihatan. Sampai pada akhirnya, bisa Sayyidina Imam Ali bisa melumpuhkan Amr bin Abdul. Setelah dilumpuhkan jatuh, mau dibunuh. Di saat mau dibunuh begitu, mau dipenggal lehernya, tiba-tiba Amr bin Abdul meludahi wajah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ini yang harus kalian pahami di sini. Meludahi wajahnya Imam Ali. Setelah meludahi wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib meninggalkan Amr bin Abdul. Setelah ditinggalkan, Amr itu malu karena sudah tangannya kepotong, kakinya kepotong, enggak mati malu. Cepat bunuh aku. Cepat bunuh aku. Aku malu begini ini. Sayyidina Ali tidak membunuh. Lalu sahabat-sahabat Sayyidina Ali bertanya, wahai Ali, kenapa tidak kau bunuh dia? Tadi dia membunuhmu, sekarang dia sudah lumpuh, tinggal kau penggal lehernya. Kenapa tidak kau penggal? Dengar, Sayyidina Ali berkata, tadi waktu aku akan membunuh dia, waktu aku melumpuhkan dia, karena Allah dan Rasulnya. Tapi di saat dia meludahiku, aku marah. Aku tidak ingin membunuh dia karena nuruti amarahku. Setelah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib reda begitu, nata hatinya langsung dipenggal lehernya. Beres. Artinya apa? Keberanianmu harus ada aturannya. Jangan gerutak-gerutuk. Keberanianmu untuk membela Rasulullah. Keberanianmu untuk membela Al-Quran. Keberanianmu untuk membela agama. Bukan membela dirimu sendiri. Digini senggol begini aja berantem. Gara-gara belajar silat saja keteknya kayak dikasih ganjel begini terus jalannya. Model apa itu? Kita harus jadi anak yang berani, pemuda berani, tapi beraninya adalah sesuai dengan aturan dan pendidikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena tadi ada permintaan, ada pertanyaan, mungkin sampai di sini saja anak-anakku semuanya. Ingat, yang pertama harus ada tarbiyah. Bergabung dengan guru-guru. Tanyakan kepada Habib Bakir, "Habib, saya pengin ngaji di mana?" Insyaallah sama beliau akan dibuatkan anak-anak muda nanti untuk punya majelis yang khusus. Kalian harus bisa datang. Kemudian setelah itu, kalian harus menjadi anak yang cerdas. Yang ketiga, kalian harus berani, tapi berani pakai aturan. Ingat, berani pakai aturan. Berani pakai aturan itu yang benar, itu sajaah yang sesungguhnya. Bukan ngawur, bukan nawur, berani nyebrang jalan, gak pakai ngelihat, itu orang gila. Hah? Jadi berani itu pakai aturan, itu orang hebat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi sebab kita silaturahmi di dunia dan kelak silaturahmi di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilahkan Allah alam bisawab. Afan samin haibana. Baik, dipersilakan bagi yang ingin bertanya, silakan tunjuk jari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Ustadz, saya mau nanya beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama saya mau nanya soal satu, bagaimana satu aja. Oh, satu. Paling okay. Yang paling penting biar bagi-bagi sama yang lain. Bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar supaya kita mendapat syafaat nanti di akhirat kelak. Terima kasih. Namanya Mas. Nama saya Teguh Budianto. Monggo selanjutnya 3 pertanyaan dulu. Terima kasih. Nama saya Yusuf Abdi. Saya mau tanya, anak muda sekarang kan dalam pembentukan jadi diri itu untuk menjadi yang lebih baik. Nah, sekarang paham-paham di dunia maya, di televisi dan lain, itu banyak yang berkomentar bla bla bla dari beberapa kiai, ulama dan lain-lainnya. Nah, dari itu kita sebagai anak muda untuk memilah pendapat ini benar atau enggaknya itu dari mana? Kita ada yang baca Al-Qur'an, oh ternyata gini pendapat para ulama yang ada di contohnya di pusat di Jakarta itu pendapatnya lain. Nah, itu kita cara memilahnya, cara untuk mendapatkan kebenaran itu benar atau salahnya itu gimana? Terima kasih. Pertanyaan ketiga untuk termin pertama dulu yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Margianto. Kepada Buya Yahya, saya mau bertanya untuk mengetahui bagaimana akidah yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah yang mana yang sesat dan menyesatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tiga pertanyaan dulu untuk termin pertama, monggo. Oh, dua lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, ini adalah seperti ceramah, mulai dari ceramah banyak, ceramah panjang. Cuman saya singkat. Jawaban yang pertama adalah, diamalkan ya. Yang pertama, membaca sejarah Nabi. Apa yang kau miliki dari buku sejarah Nabi hari ini? Dan jangan asal beli buku sejarah Nabi. Beli sejarah Nabi seperti Insan Kamilnya Abu Yazid Muhammad Maliki, guru beliau. Beli buku sejarah Nabi karangnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu aja dua dulu, jangan lebihan. Baca dan fahami, serius. Kalau pengen cinta Nabi, kenali, baca sejarah Nabi. Satu. Yang kedua, ini singkat ya. Yang kedua, biasakan dengan Nabi. Membiasakan dengan Nabi. Singkat, kalau engkau menjalankan, engkau hendaknya bisa menjalankan sunnah Nabi. Pertama sunnah yang sudah kau ketahui, makan dengan tangan kanan, masuk WC dengan kaki kiri. Tapi ingat, bukan sekedar masuk WC kaki kiri, makan dengan tangan kanan, bukan itu. Ta'aluk, terikat, artinya biasakan dirimu dengan Nabi. Kalau waktu engkau makan dengan tangan kananmu, sadari kalau saat itu engkau niru Rasulullah. Bukan hanya sedar makan dengan tangan kanan, bukan. Itu sunnah zahir, perlu sunnah batin. Membiasakan kita dengan Rasulullah. Yang bisa kamu lakukan sunnah apa saja, masuk masjid kaki kanan dulu. Mau tidur membaca doa, mau makan baca doa, tapi sadar, biasakan. Menyadari kalau kita mengikuti Rasulullah. Kita itu kadang mendidik anak kecil saja enggak dengan Rasulullah kok. Memang caranya benar. Misalnya, wahai anak kecilku, dedek kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan sayang. Kadang kalau nasihat anak kan begitu. Kita perlu di saat mendidik anak kita yang makan dengan tangan kiri, kita perlu ngingetkan dengan cara yang lebih hebat lagi. Dedek sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti Rasulullah. Pernahkah kita seperti itu? Kita tuh lupa. Lupa dengan Nabi. Hanya dengan akal saja hati belum sambung. Yang kedua, biasakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca selawat kepada Rasulullah. Berapa hari kau membaca solawat? Solawat serius ya, bukan solawat sambil nonton sinetron, solawat sambil ini. Solawat serius, engkau membaca solawat. Solawat apa saja? Solawat, baca solawat di atas menyebut nama Nabi, seolah-olah Nabi ada di hatimu. Hadir Allahumma salli ala sayyidina. Khusus waktu. Dan pastikan nih, yang keempat adalah ini, khidmah untuk umat Nabi. Engkau harus punya kiprah di dalam masyarakat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmah kepada para habaib, para ulama, para guru mulia, khidmah kepada kaum muslimin. Kalau engkau banyak khidmah kepada kaum muslimin dan kalian sadari, engkau sadari kalau engkau lagi berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad, maka ketahuilah akan tumbuh cinta di hatimu. Ini yang keempat. Jadi khidmah. Jadi kalau menolong saudara, jangan hanya menolong saudara. Nolong tetangga, ingat. Kenapa kau nolong ke tetangga? Karena Nabi pernah memerintahkan aku nolong tetanggaku. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang khidmah ini penting. Khidmah kepada guru. Makanya beda, mohon maaf. Yang ngaji dengan beliau Habib Bakir, yang ngaji sebagai jamaah, sama yang ngaji sambil cawe-cawe, itu beda. Yang sambil cawe-cawe ada khidmah, keterikatan hati, beda dengan yang hadir lalu pergi. Khidmah itu penting. Yang kelima, minta ke Rasulullah. Nah, ini kadang kita lupa, minta duit, minta lulus kuliah, kan gitu. Minta istri cantik, ya. Pernahkah engkau minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad? Belum lah. Berarti tidak penting bagimu cinta kepada Nabi. Lima saja itu saja. Amalkan insya Allah, semua akan semakin hari semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah itu akan tumbuh hati yang tidak dendam sama orang, tidak musuhan sama orang, tidak ini. Adapun yang kedua, sama yang ketiga mirip-mirip. Jadi gini, untuk memilah yang batil, mana yang hak, sederhana. Gini loh ya, sama yang kedua pertanyaannya. Kalau engkau itu agar tidak salah menggunakan, agar engkau tidak tertipu dengan uang palsu, kalian tidak perlu mempelajari uang palsu. Cukup kalian pahami uang yang asli, nanti kalian akan bisa milah yang palsu. Sudahlah, enggak usah menyebut akidah-akidah yang sesat banyak sekali ruwet. Akan tapi cukuplah engkau harus paham. Seorang yang benar adalah harus lima ini identitasnya. Pahami, identitas lima. Kalau identitas lima tidak kau miliki, kau akan keluar dari wilayah kemuliaan. Kemudian, kalau calon istrimu tidak punya identitas lima, batal. Adikku, anak-anakku, kalau calon suamimu tidak punya identitas lima, batal. Apa identitas lima? Yang pertama, dia harus seorang muslim. Muslim pun belum cukup. Sebab apa? Banyak Muslim mengacu, Muslim ngawur, Muslimnya tidak benar. Harus setelah Islam adalah harus dirimu atau calon istrimu atau calon suamimu harus berani mengatakan, aku adalah seorang Islam Muslim, Muslim ahli sunnati wal jamaati. Setelah ahli sunnah wal jamaah belum cukup, sekarang banyak penjahat ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah palsu, ngaku ahli sunnah wal jamaah. Maka setelah engkau berani mengatakan ahli sunnati wal jamaati, harus ada tambahan ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan kami himbau kepada para ustaz, tidak perlu ragu mengucapkan asy'ari, sebab asy'ari di sana sini akan difitnah. Maka saya tidak pernah ragu mengatakan saya adalah asy'ari, saya ahli sunnah wal jamaah sunni asy'ari, asy'ari, asy'ari. Sekarang perlu ditambah. Kenapa kok sekarang perlu ditambah? Kalau dulu enggak perlu menambah Asy'ari, kenapa? Yang namanya ahli sunnah wal jamaah pasti Asy'ari. Cuman di akhir zaman ini banyak ahli sunnah wal jamaah palsu, maka yang namanya Asy'ari yang benar harus ditampakkan Asy'ari atau Maturidi. Setelah itu apa? Identitas yang keempat. Anda dalam beribadah harus ikut manhaj ahli manhaj ahli tasawuf. Anda harus berani mengatakan saya ikut orang sufi tasawuf, sufi, sebab di sana ada fitnah untuk ahli tasawuf. Memang di sana ada penjahat tasawuf. Orang ngatu tasawuf enggak pernah sholat, tasawuf palsu, tasawuf bohong. Kita ada tasawuf yang Imam Haddad, tasawuf Imam Qusairi, tasawuf Imam Junayd al-Baghdadi, tasawuf yang sesungguhnya. Setelah mengatakan tasawuf, identitas yang kelima, calon suamimu harus bermadhab. Kalau ternyata madhabmu apa bang? Enggak perlu madhab, jangan, batal. Dia adalah enggak boleh jadi suamimu. Harus bermadhab, kalau enggak Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Inilah, kalau sudah tahu lima ini, sudahlah yang lain akan terpangkas secara otomatis. Kalau saya nyebut ke aliran sesat, mungkin sampai pagi tidak beres. Kenapa? Bukan 73 lagi, ribuan. Banyak aliran sesat, di Indonesia aja apa-apa laku. Ada orang ngaku nabi laku, ngaku malaikat laku, besok ada ngaku Tuhan laku. Tidak tahu ini yang pintar yang jualan atau karena bodohnya umat, kan begitu. Semoga Allah menjaga kita semuanya dengan identitas lima. Selesai, wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk termin kedua, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, dari yang pojok hitam. Ada pertanyaan disampaikan, bukan hadis, ilmu. Kalau hadis kalian ahlinya. Nah, sama pertanyaan tadi adalah kita sambung dengan seorang guru. Gak boleh kita nyari hadis langsung dari internet. Kita akan tertipu, ini webnya siapa? Dengan seorang guru, ada guru-guru yang sudah menjelaskan. Ada guru-guru yang ngaku hadis pun banyak. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Makanya kalau kita ingin muhadis, ada Abu Ya'said Muhammad Al-Maliki adalah seorang muhadis dan beliau punya silsilah sanad hadis. Kita punya muhadis-muhadis Abdullah Siddiq Al-Ghimari, kemudian ada Zahid Kautsari adalah seorang muhadis. Di sana ada muhadis-muhadis, akan tapi ternyata mereka bukan akidah yang sama dengan kita, seolah-olah mentashih hadis, akan tapi merusak hadis. Ada. Dan maka kembali kepada yang kami sampaikan tadi, hendaknya dalam menuntut ilmu agar tahu mana pemikiran yang salah dan benar, manhaj talaki melalui guru yang membimbing. Itulah. Maka dengan bimbingan seorang guru, maka akan selamat kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong lalu liar agama ungu. Wah, gurunya kurang jelas dalam menjelaskannya. Biarpun kurang jelas tapi jelas ilmunya. Biarpun kurang jelas, karena sebab kefasihan kan berbeda-beda. Yang repot itu adalah lidahnya fasih tapi sesat. Ini bahaya sekali, lembut lagi gayanya. Makanya kita sering nonton, bagaimana jamaah belajar dengan kami nonton video yang katanya lembut tapi agendanya sesat. Setiap orang dikatakan kafir, bid'ah, ini bagaimana ngajinya? Tapi lembut bu ya, hati-hati, maling yang paling hebat yang lembut dia. Harus waspada masalah akidah. Tidak boleh tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pemuda solawat, jangan tepuk tangan. Baik, harus semangat. Masya Allah, terima kasih pertanyaan yang penting. Itu memang harus begitu. Jazakumullah. Ya, nanti selanjutnya. Mungkin dari setelah ini, dari Ahwat mungkin ada yang bertanya. Silakan setelah pertanyaan satu ini. Assalamualaikum, Bibikir, Buya Yahya. Saya Saiful Basri. Saya ingin menanyakan bagaimana kita seperti orang awam seperti saya ini mengenalkan istilahnya mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak kita yang masih balita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Memuna. Saya ingin bertanya Buya, apakah seorang anak boleh menolak berjodohan? Kalau Maaf Buya, pertanyaannya di luar pembahasan tadi. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Ahwat, monggo kalau ada. Yang situ Pak, Pak Fatah yang tengah Pak. Yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Atika dari Prodi S1 Farmasi. Saya mau bertanya bersama dengan Abu ya, di luar pembahasan. Saya sangat kepo sekali. Bentar sih. Ingin tahu siapa sih teman sejatinya Abuya itu? Teman sejatinya Abuya. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab dari adikku yang solehah ini. Yang pertama adalah teman sejatiku adalah siapapun yang berani mengingatkanku di saat salah. Selesai. Sebab orang yang hanya menyanjungku bisa menjerumuskanku. Kalau dirimu mengingatkanku di saat Buya salah, maka engkau adalah teman sejatiku. Selesai. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menanamkan kecintaan kepada baginda Nabi. Ketahuilah bahasanya, tampilkan, sodorkan, paparkan keindahan akhlak Nabi, khususnya dalam urusan bersama anak-anak kecil. Karena dia anak kecil. Dengan cara Anda memberi contoh. Di saat engkau memegang kepala anak kecilmu, lalu katakan, yang menyuruhku begini adalah Rasulullah. Jadi membiasakan. Dan ini bisa saja menjadikan orang yang dewasa, anak kecil faham pendidikan Rasulullah, orang dewasa pun bisa tobat. Ini Habib Ali Al-Jufri pernah berkisah tentang anak kecil yang dididik oleh di Amerika sana, di negeri kafir. Anak kecil itu setiap pergi ke sekolah dikasih 2 kue sama ibunya. Dan selalu ibunya berpesan, agamaku dan Nabi Muhammad mengajariku untuk berbagi. Begitu. Setiap hari pasti kalau ke sekolah bawa kue 2, satu dimakan untuk dia, yang satu dikasih. Gurunya melihat. Gurunya melihat tuh, kenapa anak kok kamu seperti itu? Akhirnya sang anak bercerita, kata mama, Nabi kita, Nabi Muhammad mengajari kalau punya sesuatu seringlah engkau berbagi. Ya, dirasakan indah. Tak taunya guru yang dengar itu penasaran, siapa Nabi Muhammad? Gara-gara anak muda, anak kecil ini ternyata seorang guru menjadi masuk Islam. Ya. Jadi bukan diajari bacakan sejarah awal sampai akhir dan sebagainya. Ajarkan misalnya, kenalkan akhlak Nabi ini. Kayak tadi, membiasakan dengan Nabi sayang, lagi minum, dengan baca bismillah. Kenapa? Karena itu adalah caranya Nabi minum. Dan begitu seterusnya, akhlak Nabi yang lembut dengan Rasulullah. Kayak tadi Nabi lihat ada orang yang namanya, udnu minni, dekatlah kepadaku. Jadi sederhana, tampilkan akhlak-akhlak Nabi yang baik. Nabi semua akhlaknya baik. Yang baik berkenaan dengan anak-anak terlebih dahulu. Semua akhlak Nabi adalah bagus. Kemudian juga kali kita sering menyebut anak-anak kita, kalau sering kita menyebut keistimewaan Nabi, anak itu diam-diam mengidolakan Nabi. Sampai suatu ketika seorang anak itu cita-citanya jadi apa kamu? Ada ngomong, saya ingin jadi Nabi Muhammad. Tidak salah anak kecil, maksudnya apa? Kayak Nabi Muhammad akhlak. Karena terpesona dengan cerita ayahandanya. Dan kami sampaikan hari ini, Anda bisa ngetes ke rumah Anda sendiri. Pulang ke rumah lalu tanya anak-anak kecil Anda. Tanyakan siapa idolamu. Kalau ternyata dia menyebut pemain bola atau artis, Anda gagal. Selesai. Bukan bapak yang benar. Tapi kalau anak Anda bisa mengatakan Rasulullah, atau Imam Ali, atau Siti Fatimah, atau Siti Aisyah, atau Salahuddin, Muhammad Al-Fatih, masih nyambung dengan Nabi Muhammad, benar. Anak Ustadz, tanya anaknya, idolamu siapa? Pemain bola. Artis. Ini gagal sang Ustadz mendidik itu. Ya, ini saja. Yang kedua apa tadi? Masya Allah, menolak perjuangan gini ya anakku yang soleha. Menolak. Ketahuilah bahwasanya pernah suatu ketika ada orang datang, seorang perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku telah menjodohkan aku dengan seorang laki-laki yang aku tidak senang." Nabi mengatakan, "Kamu berhak untuk menolaknya. Kamu berhak untuk menolaknya." Setelah diberi jawaban oleh baginda Nabi, "Terima kasih ya Rasulullah. Aku bertanya seperti ini demi masa depan anak-anak. Sebab nanti di Unikom ada yang bertanya nikah, ada yang tanya kayak gini." Kalian seolah-olah ngomong begitu. Akan tapi ya Rasulullah, lah ini dengar. Jadi perempuan tersebut membela hak perempuan. Masa seorang perempuan tiba-tiba dinikahkan bapaknya, lalu kemudian saya dipaksa. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Kamu berhak menolak." Dan setelah dijawab oleh Nabi seperti itu, anak tersebut mengatakan, "Aku membela haknya wanita-wanita setelahku. Jangan sampai ada seorang tua kalau nikahkan asal saja tanpa memikirkan kemaslahatan sang anak. Tapi endingnya harus kamu dengar anakku. Tapi ya Rasulullah, demi engkau dan demi ayahandaku, aku akan turuti permintaan ayahku." Oh. Selesai kan? Artinya begini anakku, yang solehah. Jadi kalau kamu menolak, orang yang disodorkan oleh ayahandamu perlu dilihat dulu. Penolakan baru sah, benar-benar sah jika dia adalah orang fasik. Terbukti dia adalah mungkin permabuk, zina, tidak sholat, riba yang urusannya dengan riba, maka engkau berhak menolak. Dan wajib menolak. Karena apa? Urusannya kefasikannya. Baik, kemudian jika engkau menolak, lihat, yang berbahaya adalah penolakan itu terjadi bukan karena dia tidak layak. Ini yang musibah bagi seorang anak gadis. Kenapa kau tolak? Apakah dia seorang fasik? Tidak. Terus kenapa kau tolak? Tak tahunya apa? Di hatinya sudah ada selain dia. Oh, itu iblis yang masuk ke dalamnya. Anak laki-laki yang soleh, kamu jangan menikah dengan perempuan yang sok dia sehidup semati denganmu, lalu meninggalkan ibunya. Kenapa? Ibunya yang sudah berbuat baik bertahun-tahun saja ditinggalkan, kamu nanti juga ditinggalkan. Paham tidak? Wahai anak putriku yang solehah, kalau ada laki-laki mau menikah denganmu, enggak pakai izin orang tuanya, enggak mau, yang penting aku cinta kepadamu, orang tuanya ditinggalkan, awas, hati-hati. Bapak ibunya yang merawat dari kecil saja ditinggalkan, apalagi dirimu belum punya jasa banyak, pasti sangat mudah ditinggalkan. Makanya musibah besar hari ini adalah budaya kafir yang sangat saat ini diambil oleh anak-anak kita, yaitu budaya muqaddimah zina. Semoga Allah menjaga kalian. Pacaran dan sebagainya. Pacaran? Kalau orang cerdas ngapain pacaran? Pacaran itu terseksa dalam curiga. Belajar enggak konsentrasi, bunyi WA mengganggu dan sebagainya. Kalau memang dirimu sudah hajat, ngadu kepada orang tuamu. Cerita pada orang tuamu untuk dinikahkan. Dan saya berharap bagi anak-anak gadisku, jadilah kau seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah itu cerdas, hebat. Jadilah seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah itu melihat ada seorang anak muda di Mekah, hebat, ganteng, soleh, baik, jujur. Belum jadi nabi waktu itu. Akhirnya Siti Khadijah mendengar berita tentang anak muda tersebut. Nyuruh Maisarah, "Coba aku akan kerjasama dengan Muhammad ini. Saya akan kerjasama dalam dagang." Dagang disuruh dikontrol oleh pembantunya Siti Khadijah. Setelah dikontrol dalam perjalanannya, jujur, indah perilakunya, laporan lagi pada Siti Khadijah, semakin yakin kalau ini adalah jujur dan penuh berkah. Siti Khadijah memulai berita kepada keluarga Rasulullah. Gayung bersambut, itulah keberkahan. Ternyata keluarga baginda Nabi merestui pernikahan antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan setelah diterima, wanita Mekah semuanya pada nangis, "Kenapa aku tidak jadi seperti Khadijah?" Maksudnya apa? Jangan ragu wahai anakku, daripada kamu bingung nanti di saat dipilih enggak bisa nolak. Akan tapi paling enak adalah mulai hari ini kau lihat mana laki-laki soleh, bilang sama Habib Bakir nanti suruh melamarkan. Ya gitu loh. Paling enak orang soleh. Jadi jangan sampai seorang perempuan hanya nunggu saja. Kalau saya punya anak perempuan ada laki-laki soleh, saya cari kok dia. Tapi dengan cara terhormat dong. Jangan jadi perempuan murah. "Hei, kamu mau enggak sama aku?" Jadi perlu kadang-kadang ini seperti itu. Kalau melihat orang soleh, kadang-kadang begini wahai anakku yang solehah. Karena laki-laki itu laki-laki baik. Laki-laki baik, soleh, tidak pernah kenal perempuan. Di dalam hatinya terbetik untuk menikah, tapi belum ada di dalam hatinya seorang perempuan. Siapapun belum ada. Di saat dirimu masuk, langsung masuk di hatinya. Kan enak, makanya jangan ragu. Yang penting kamu jangan pacaran. Pacaran merusak. Dikasih lebih bagus pun katanya apa? Enggak mau. Kenapa? Gula jawa rasa coklat. Orang ketiga, keblinger masa dunia seluas daun kelor. Laki-laki masih banyak katanya apa? Hanya dia. Hanya dia, hanya dia, hanya dia. Banyak. Jangan budaya pacaran, itu budaya iblis. Mengarah kepada perzinaan, na'udzubillah. Masya Allah, luar biasa, kehinaan. Ya, insya Allah selesai. Jawabannya tambahan, ada tambahannya. Kenapa? Jangan sampai kalian salah dalam memilih pasangan. Keridhaan orang tuamu adalah penting. Benar, pilihanmu adalah juga penting. Kalau engkau punya pilihan, usulkan kepada orang tua. Musawarah. Jangan sampai, kalau tidak dengan dia, aku tidak mau nikah, ma. Kurang ajar ini. Memaksa, masya Allah ya. Ini saja, cukup insya Allah. Sudah malam, sudah jam 12. Buya. Cek. Untuk termin terakhir mungkin ada pertanyaan dari Ahwat tapi via tulisan Buya. Yang pertama, sebenarnya hukum bercadar itu bagaimana? Karena sering orang di sekitar kita menganggap cadar dan kerudung longgar itu sesat. Apakah kita lebih baik berusaha bercadar atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua sebenarnya ada kaitannya tadi tentang pacaran. Bagaimana jika kita ingin bertaubat karena pernah pacaran, tetapi terkadang hati masih labil? Dan masih ada rasa terkadang masih dekat dengan mantan pacar. Ini anak muda banget ini. Apakah Allah akan mengampuni dosa kita? Apakah hanya sekedar chatting itu dosa? Bagaimana cara menghindari zina? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah cadar. Mohon kalau salah dibetulkan Habibana Bakir. Ketahuilah para ulama empat madhab mengatakan pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya pendapat yang dikukuhkan. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i hukum menggunakan cadar adalah wajib. Tapi santri Al-Bahjah tidak saya wajibkan pakai cadar. Suka-suka. Karena di situ ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, bahwasanya pakai cadar adalah tidak wajib, akan tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada sesuatu yang lekuk-lekuk tubuhmu terlihat. Maka kerudung yang dibesarkan agar tidak tampak dadamu, sebab ada nanti Nabi pernah menyebutkan sayati ala ummati nisaun kasiyat ariyat mailat mumilat ru'usuhunna ka'asid mahtil bukhti fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Nabi menyebutkan nanti di akhir zaman bagi adik-adikku yang masih sesuai dengan hati sini jangan tersinggung, ini tanda cinta. Insyaallah setelah ini berubah semua, ahli surga semuanya. Nabi menyebutkan bahwa nanti ada di akhir zaman seorang perempuan pakai baju tapi seperti tidak pakai baju. Dan ini setiap masa ini ada modelnya. Dulu tahun 70-an katanya, saya tidak pernah nemui secara serius. Tahun 70-an itu ada orang kasiat ariat pakai baju kayak tapi tidak kayak tidak pakai baju. Bajunya panjang tapi dibelek, dirobek. Ada tidak? Ada zaman dulu tuh, tahun 70-an itu, 80-an. Jadi bajunya panjang, dirobek, sudah benar-benar dirobek. Set, kelihatan bahannya. Zaman sekarang menutup aurat, akan tapi mohon maaf, lekuk-lekuk tubuhnya masih terlihat. Jadi pakai baju seperti tidak pakai baju. Karena pakai bajunya seorang wanita adalah agar tidak membangkitkan syahwat kaum pria yang pertama. Yang kedua adalah dia punya kewajiban memang. Akan tapi kalau sudah lekuk tubuhnya masih terlihat, wahai adikku yang soleha, engkau belum sempurna, engkau hanya menutup auratmu saja, akan tapi masih membangkitkan syahwat kaum pria, ketahuilah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau wanita, wanita itu semakin hebat adalah semakin punya rasa malu. Semakin punya rasa malu adalah semakin hebat. Kemuliaanmu adalah di dalam rasa malumu, semakin tinggi rasa malumu, maka semakin mulia dirimu, wahai anakku semuanya. Tapi ingat, setelah engkau mendengar seperti ini, jika engkau termasuk orang yang sudah pakai cadar, atau kerudungmu yang sudah panjang, awas, jangan engkau merendahkan saudari-saudarimu yang masih pakai baju acak-acakan. Kenapa? Karena dia masih ingin berubah perlahan. Kalau engkau merendahkan mereka, ketahuilah, saudarimu yang pakai baju acak-acakan, dia adalah penyakit jasad zahir, dan itu dosa memang. Akan tapi kalau engkau merendahkan penyakit batinmu yang lebih berat lagi. Maka dari itu, kalau engkau melihat orang yang belum menutup aurat secara benar, pandanglah mereka dengan kasih sayang, doakan mereka. Jangan merendahkan, kadang-kadang sudah pakai cadar, petentang-petentang, lihat orang kesian, kesian tuh, neraka, neraka, neraka, enggak begitu. Tapi yang lebih, itu enggak boleh. Yang pakai cadar, kerendahkan yang belum pakai cadar, enggak boleh. Lebih enggak boleh lagi, ngelihat orang cadaran dianggap enggak benar. Cadaran adalah hak. Memang di sana ada kelompok mungkin yang ekstrim akidah sesat pakai cadar, ya kan? Ya bukan berarti semua di sama dong, itu kan masalah urusan baju, mereka pakai cadar benar bajunya, tapi akidahnya enggak benar. Jadi anak-anakku semuanya seperti itu ya, tolong bajumu yang rapi. Paling tidak kerudung menutup dadamu. Engkau urusamu dengan Allah dan Rasulnya. Ingat, dosa membuka aurat itu bukan dosa sendiri untukmu, wahai anakku yang solehah. Kalau engkau membuka auratmu, ketahuilah pertama engkau melakukan dosa. Kemudian setelah itu apa? 100 orang yang melihatmu dosa semua dan engkau menjadikan sebab mereka dosa. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Kami yakin bahwasanya mendengar hari ini adalah anak solehah, ahli surga semuanya. Yang tersinggung perasaannya, tersakiti hatinya, semoga Allah ganti dengan segala kebahagiaan. Mohon maaf, adik-adikku yang masih bajunya pas-pasan, ketahuilah, hari ini adalah hari engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah. Gak usah ragu, gak ada yang tidak berdosa. Ketahuilah bahwasanya, kami menulis hikmah yang ke-47 bahwasanya, orang bersalah, orang berdosa akan berakhir dengan bertobat. Akan tapi yang celaka adalah orang yang tidak pernah menyadari kesalahannya. Lebih celaka lagi, sudah sadar tapi tidak mau berhenti. Ini musibah. Wallahu a'lam. Yang kedua apa tadi? Oh, masya Allah. Bagaimana orang yang ingin tobat, adikku yang solehah atau soleh, ingin tobat dari yang namanya pacaran? Ketahuilah Allah Maha Kasih. Allah senang dengan hambanya yang bertobat. Innallah yuhibbut tawabin. Allah senang dengan orang yang bertobat. Siapa yang tidak bersalah, wahai anak-anakku semuanya? Man dhalladhi ma sa'aqat? Siapa yang tidak pernah punya kesalahan sama sekali? Siapa yang punya kebaikan saja? Nabi saja yang tidak pernah bersalah. Akan tapi ketahuilah, sebaik-baik orang bersalah adalah yang menyesali. Hari kemarin engkau adalah pacaran, ketahuilah. Kalau sudah terlanjur senang jatuh cinta atau pacaran, wahai anak-anakku, pilihannya dua. Kalau ingin tobat yang sesungguhnya, engkau tinggalkan segera. Engkau tinggalkan segera, karena apa? Akan mengganggu urusan syahwatmu dan seterusnya. Yang kedua, kalau memang dia adalah orang yang mohon maaf, dia adalah orang yang baik dan seterusnya, dia baik, soleh, benar, sesuai dengan ukuran akal dan syariat, bukan ukuran hati yang sudah terlanjur jatuh cinta. Akal syariat dia benar dan sebagainya, maka putuskan untuk segera menikah. Sebab kalau enggak ada istri yang menggantung nanti. Kalau membiarkan nanti terus melakukan kehinaan. Ingat, kenapa? Enggak ada alasan membiarkan hati terus chattingan. Bohong, chatting itu maknanya beda. Dibarengi dengan debar-debar, dibarengi dengan deg-degan, dibarengi dengan macam-macam. Biarpun urusannya apa tadi? Chatting. Jangan main-main chattingnya, biasa kalimatnya, tapi setan membisikkannya. Dan chatting lebih cantik daripada aslinya. Sama, hati-hati nak ya. Ada tobat kembali kepada Allah, maka dari itu berpikirlah cerdas. Begini cara berpikir cerdas. Apakah dia benar tidak, soleh atau tidak untukku? Soleha tidak untukku? Baik tidak? Jika baik, cerdaslah engkau. Kalau yang baik, aku akan lamar dia daripada aku berlarut-larut dalam dosa. Itu tobatku. Tapi kalau anda biarkan lalu anda turuti, ketahuilah dia belum tentu baik untukmu. Kemudian lebih parah lagi adalah tidak akan terbuka orang baik untukmu setelah itu. Karena apa? Dirimu masih terpaut dengan dia. Enggak ada kebuka. Itu adalah orang enggak cerdas. Kalau orang cerdas adalah pilihannya 1000, enggak diterima oleh dia, podo utuwe. Aku ganti lagi cari yang sana. Gitu. Kalau ngelamar yang benar ya anak soleh. Ngelamar. Yang pilihan, milih. Dan orang pacaran rata-rata sudah tidak bisa memilih. Rata-rata kalau sudah orang jatuh cinta, tidak bisa dia milih. Buya punya kursus masalah cinta ya, nanti harus ada. Dan diskusi cinta, apa itu cinta? Cinta itu adalah rasional atau tidak irasional. Kemudian bagaimana menata cinta, menjaga cinta, itu ada. Anak muda harus belajar begitu. Insya Allah. Kemudian intinya adalah bahwasanya kekuatan yang luar biasa namanya cinta. Dan kemudian apalagi ditunggangi hawa nafsu dan syahwat, Allah pun dilawan, orang tua dilawan, alangkah banyaknya gara-gara pacaran, dia adalah berani dengan Allah, orang tuanya pun akan ditinggal, sengsaralah manusia itu, sengsaralah dia, tidak akan bahagia menjalani hidup, tidak di dunia tidak akan bahagia karena durhaka dengan orang tuanya, di akhirat pun akan Allah murkai karena apa? Dia melakukan kehinaan di dunia, wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian mungkin sebelum kita tutup acara ini. Maaf untuk para hadirin, untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Kami mohon maaf karena sudah larut. Mohon Buya untuk bisa memberikan doa penutup. doanya untuk Habib Bakir. Ada pesan, ada radio dari Kuningan, insya Allah masuk dari sini, radioku. Dan juga bagi adik-adikku yang ingin sambung dengan pengajian-pengajian kami, bisa ngikuti di www.ditbuyaya.org atau di streaming Al-Bahjah TV, bisa ngikuti. Ini rekomendasinya. Kemudian bisa diikuti dengan para ulama-ulama lain. Linknya sudah ada di situ. Kalau kalian pengen tahu link mana yang boleh saya lihat, bisa dilihat di situ. Ulama mana yang bisa dilihat, bisa di situ. Supaya kalian tidak liar. Termasuk hari ini pun disiarkan oleh Al-Bahjah TV dan semua radio, seluruh radio kita di beberapa kota. Kita ada Kota, ada Batam, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, di beberapa kota ada. Ini memberikan informasi, mohon diinformasikan kepada yang lainnya, saudara-saudari kita, agar mereka tidak liar di dalam melihat televisi atau video atau internet, maka mohon diarahkan kepada web yang sudah kami tuliskan di Al-Bahjah TV atau di www.buyayahya.com, dan insya Allah di situ Buya Yahya gitu, insya Allah sudah ada. Ini saja bisa kami sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Detail amr, kalau disuruh sama guru harus patuh ini. Mumpung beliau akan mengamini, kita akan minta dan yakini bahasanya keberkahan ada di beliau. Pengkabulan doa adalah melalui beliau. Kita akan doa sesuai dengan sang sama ini ada di unek-unek kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dan anak-anak kami ini semua dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Jauhkan mereka dari malapetaka di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga hati mereka ya Allah, jaga akhlak mereka ya Allah, jaga iman mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari akidah-akidah sesat, tetapkan mereka dalam akidah yang koridoi ya Allah. Ya Allah, akhlak mereka ya Allah, syahwat mereka ya Allah, jaga mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ilmu yang mereka pelajari di kampus ini ya Allah, jadikan ilmu yang bermanfaat untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kirimkan kepada mereka guru-guru yang soleh, yang bisa membimbing mereka hingga sampai kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jangan sampai mereka salah berguru ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Jaga kehormatan mereka ya Allah. Jauhkan kami dan anak-anak kami dari minuman keras. Jauhkan kami dan keluarga kami, anak-anak kami ini semua dari berjudi. Jauhkan kami dan anak-anak kami yang ada di sini ya Allah dan yang di sana ya Allah dari berzina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hambamu ya Allah, dan ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau siksa ya Allah. Dan buka pintu halal untuk mereka, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina atau mukaddimah zina ya Allah. Ya Allah, kami mencintai mereka. Muliakan mereka ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang tua kami dan ampuni guru-guru kami ya Allah yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Jangan ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, jadikan ahli solat dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, ganti dengan segala kebaikan, ganti ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Dan jadikan mereka memaafkan kami dan ampuni kami ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan rezeki mereka untuk membekali anak-anak mereka dalam menuntut ilmu ya Allah. Dengan rezeki yang halal sehingga ilmu mereka bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semua yang berjuang di sini, para dosen, rektor, pengurus yayasan, semua yang berjuang di sini, hingga yang menjadi tukang sabu di tempat ini, jadikan mereka tukang sabu ahli surga ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan ya Allah. Semakin dekatkan kami dan mereka kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu untuk bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan saat ini ya Allah, biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Dan kelak pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan jadikan kami membela kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan semua yang telah berjuang bersama kami ahli ikhlas, ahli surgamu. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, yang berkumpul di sini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan ini adalah perkumpulan yang menjadi sebab kelak kau kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangganya, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, yang sudah punya hajat menikah ya Allah, kami mohon ya Allah, pilihkan, kirimkan kepada mereka pasangan, orang-orang mulia, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan urusan pernikahan mereka ya Allah, mudahkan urusan pernikahan mereka ya Allah, mudahkan urusan pernikahan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berkahilah ya Allah perjuangan para habaib, para ulama yang ada di tempat ini ya Allah, berkahilah perjuangan mereka ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada mereka ya Allah orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang mendukung mereka, dan jadikan kami pendukung mereka ya Allah, dan jadikan kami selalu bersama mereka ya Allah, dan jauhkan kami dari fitnah permusuhan, dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Maka kami mohon jika ada orang mencaci kami, menfitnah kami, mengolok kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, jangan hukum mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan kau hukum mereka karena mereka berbuat zalim kepada kami, jangan ya Allah. Kami merelakan itu semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, angkat derajat siapapun ya Allah yang telah menunjukkan kepada kami kekurangan kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada semua mereka yang telah mengingatkan atas kesalahan kami ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah karena mereka menginginkan kami baik. Maka kami mohon berikan kepada mereka dengan segala kebaikan ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.